Konsultasi Syariah. Hari Jumat itu hadiah. Pertanyaan. Benarkah hari Jumat itu hadiah dari Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya diwajibkan menghormati hari Sabtu atas orang-orang Yahudi yang berselisih padanya. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu. Quran Surat An-Nahl ayat 124. Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini, Allah menuntunkan setiap penganut agama untuk memilih satu hari istimewa dalam sepekan. Hari untuk berkumpul bersama dalam rangka melakukan ibadah. Allah syariatkan untuk umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka memuliakan hari Jumat. Karena itu hari ke-6 di mana Allah sempurnakan makhluknya, dan itu nikmat sempurna bagi mereka. Selanjutnya, Ibnu Katsir menyebutkan keterangan sebagian ahli tafsir. Ada yang menyatakan bahwa Allah mensyariatkan kepada Bani Israel melalui Musa untuk memuliakan hari Jumat. Namun mereka menolaknya dan memilih hari Sabtu. Mereka meyakini di hari Sabtu Allah tidak menciptakan makhluk apapun, karena telah Allah sempurnakan di hari Jumat. Akhirnya, Allah tetapkan ibadah hari Sabtu itu sebagai kewajiban untuk mereka dalam Taurat. Allah wasiatkan agar mereka komitmen dengan hari Sabtu dan berusaha menjaganya. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian pula dengan Nasrani. Al-Hafidh Ibnu Katsir melanjutkan keterangannya, mereka terus konsisten dengan ibadah hari Sabtu, sampai Allah mengutus Isa bin Maryam. Selanjutnya, ada banyak versi di sana. Ada yang mengatakan, Allah memindahkannya kepada hari Ahad. Ada yang mengatakan mereka tidak meninggalkan syariat Taurat selain beberapa hukum yang dihapus dengan Injil. Mereka terus konsisten dengan hari Sabtu hingga Allah mengangkat Isa. Kemudian oleh orang Nasrani, itu diubah menjadi hari Ahad di zaman kerajaan Konstantinopel agar berbeda dengan orang Yahudi. Mereka juga melakukan sholat menghadap ke timur ke arah batu di timur Al-Aqsa. Tafsir Ibnu Katsir. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membanggakan adanya hari Jumat. Karena berarti kita benar. Kita memuliakan hari Jumat dan itu sesuai dengan apa yang Allah pilihkan. Sementara pilihan Yahudi dan Nasrani meleset. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ketika hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan yang artinya, kita adalah umat terakhir namun pertama di hari kiamat. Kitalah yang pertama kali masuk surga. Meskipun mereka mendapatkan kitab suci sebelum kita, dan kita mendapatkan kitab suci setelah mereka. Lalu mereka menyimpang, dan kita ditunjukkan Allah kepada kebenaran dalam hal yang mereka perselisihkan. Inilah hari mereka yang menyimpang darinya, dan Allah tunjukkan kepada kita. Beliau bersabda lagi, hari Jumat adalah hari kita, dan esoknya hari Yahudi, dan setelah besok adalah hari Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Sudah selayaknya kaum muslimin bersyukur dengan dijadikannya hari Jumat sebagai hari besar untuk mereka dalam setiap pekan. Saatnya memuliakan hari Jumat. Demikian, Allahu a'lam.